hidup di dalam penjara. Ku tak pernah bebas dalam memadu cinta. Kedua orang tuaku terlalu mengekang aku. Kemana saja menyertaiku. Ku rasa diriku sudah cukup dewasa. Bisa membedakan baikku buruknya langkah. Tapi sampai saat ini belum juga ku temui sesaat kebebasan bagiku. Aku pun tak mengerti harus berbuat apa. Tak pernah bebas dalam memadu. dua orang tuaku selalu menegang aku kemana saja menegangku. Aku pun tak mengerti harus berbuat apa. Hidup.

Burung yang kecil turun. Thank you. injak-injak cintaku. karena diriku. Setiap yang datang padaku hanya